Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah malam ini kita akan melanjutkan pembahasan terhadap kitab Syarah Masail Jahiliyah karya Al-Imam Al-Syeikh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala sebagai pengarang matan, dan juga Al-Syeikh Salih bin Fauzan Al-Fauzan, Syeikh Al-Doktor Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala sebagai pengarang syarah. Saat ini kita telah masuk kepada pembahasan tentang masalah yang ke-14. Masalah yang ke-14 dari masalah-masalah atau dari hal-hal yang merupakan ciri khas ahlul jahiliyah yang mana Nabi SAW memerangi mereka, ya. Dan sebagaimana yang telah kita jelaskan di awal-awal penjelasan kitab ini, bahwasanya apa guna dari mempelajari, ya, masalah-masalah ini? Apa guna dari mempelajari ciri-ciri khas ahlul jahiliyah? Tak lain adalah agar kita menjauhinya. Karena suatu hal yang menjadi ciri khas orang-orang yang buruk tentunya dan ia berbeda dengan ciri khas orang-orang yang baik, artinya ini adalah sebuah hal yang buruk, ya, satu hal yang harus tinggalkan. Kata Abu Alif Rahimahullah Ta'ala, ya, al-masalah al-rabi'asyar, masalah yang ke-14 adalah ketika keberadaan mereka menafikan, keberadaan mereka menolak kebenaran dan menetapkan atau menerima kebatilan. Hal yang mereka tahu itu benar, mereka tolak. Hal yang mereka tahu itu batil, mereka terima karena sesuai dengan hawa nafsu mereka. Al-Masalah Al-Rabi'ah Ta'ashara, masalah yang ke-14, kata Syekh Muhammad Al-Wahhab rahimahullah ta'ala, inna kulla ma taqaddam mabniyun ala qa'idah wa hiya an-nafyu wal-isbat fayattabi'una al-hawa wal-zan wa yu'riduna amma ja'at bihi ar-rusul. Kata Syekh Muhammad Al-Wahhab rahimahullah ta'ala, inna kulla ma taqaddam, hal-hal yang telah lalu, ya, yang kita telah sebutkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang keberadaan mereka mengambil kias yang rusak meninggalkan kias yang benar, atau keberadaan mereka, ya, melakukan atau menganggap menerima kebenaran atau menganggap kebenaran ada pada orang-orang yang kuat saja, menganggap orang-orang yang berada di atas kebenaran yang sesungguhnya adalah orang-orang yang kurang akalnya, ya. Hal ini semua dibangun di atas qa'idah an-nafy wal isbat, penetapan dan juga penolakan, ya. Akan tapi dalam menerapkan kaidah ini, dalam menerapkan kaidah ini ke dalam kebenaran, kata Syekh, fayattabi'una al-hawa waz-zann, mereka menggunakan atau menjadikan barometernya adalah hawa nafsu dan prasangka. Hawa nafsu dan prasangka yang mereka jadikan barometer, ya, bukan tindakan mencari kebenaran, bukan apa-apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, dan juga bukan apa-apa yang ditunjukkan oleh akal yang sehat, ya. Yang mereka gunakan apa? Hawa nafsu, ya. Apa yang ditunjukkan oleh hawa nafsu itulah yang mereka jadikan kaidah dalam, atau itulah yang mereka terima, ya. Apa-apa yang tidak sesuai hawa nafsu itulah yang mereka tolak. Mereka membuat kaidah ini berdasarkan hawa nafsu mereka. Wa yughriduna amma ja'at bihi ar-rusul, dan mereka berpaling, ya, berpaling dari apa-apa yang datang para rasul dengannya. Mereka berpaling dari apa-apa yang datang para rasul dengannya. Ini adalah satu hal yang berbahaya, karena pada dasarnya hawa nafsu, ya, pada dasarnya hawa nafsu membawa kepada keburukan. Inna nafsul ammaratu bisu, jiwa itu membawa kepada keburukan. Manusia memiliki sifat-sifat ya, memiliki rasa tamak ya, atau ada keinginan untuk hal-hal yang buruk ya. Hal-hal seperti ini memang ada ya. Oleh karena itu ketika seorang mengikuti, menjadikan hawa nafsunya, menjadikan hawa nafsunya sebagai sandaran, ini menjadikan apa-apa yang ia pilih adalah hal-hal yang buruk ya. Hal-hal kebanyakan yang ia pilih adalah hal-hal yang buruk ya, yang sesuai dengan hawa nafsunya. Kata syarah, kata bicara dalam kitabnya, "Kullama taqaddam min al-masail allati dzakara syai'an ahli al-jahiliyah, innama hiya mabniyah 'ala an-nafy wal-itsbat, fa hum yuthbituna ma nafahu Allah wa yunfuna ma athbathahu Allah. Walihad walidzalika wa qawm ad-dhalal. Kullama taqaddam," hal-hal yang telah berlalu ya, hal-hal yang telah berlalu dari masalah-masalah yang disebutkan Syekh Muhammad Abdul Wahab dari ahli jahiliyah, hal-hal yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab dari perbuatan-perbuatan ahli jahiliyah, innama hiya mabniyah 'ala an-nafy wal-itsbat, hal tersebut dibangun di atas an-nafy dan al-itsbat ya, hal tersebut dibangun di atas penetapan atau penolakan dan penetapan ya, penetapan dan juga penolakan. Akan tapi dari mana? Yaitu dari hawa nafsu mereka. Maka hasilnya apa? Fahum yusbituna ma nafahullah wa yanfuna ma asbatahullah. Mereka menetapkan, maka mereka menetapkan apa-apa yang ditolak atau apa-apa yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang merupakan ya, hal-hal yang merupakan keburukan yang Allah larang, mereka tetapkan, mereka perintahkan ya. Sebaliknya, wa yanfuna ma asbatahullah. Apa-apa yang Allah tetapkan, mereka halang-halangi dan mereka tinggalkan. Ya, walidzalika waqa'u fid dalal. Oleh karena itulah mereka terjatuh kepada kesesatan. Ya, karena apa? Karena mereka menimbangnya dengan hawa nafsu mereka. Allah jalla wa ala nafa syirk wa asbata tauhid wa amara bit tauhid wa hum akasu. Fa asbata syirk wa nafa tauhid fa akasu ma'na la ilaha illallah tamaman. Maka Allah jalla wa ala nafa syirk. Allah telah meniadakan asyirk, meniadakan persekutuan kepadanya, meniadakan sembahan-sembahan yang dipersekutukan dengannya. Wa asbatat tauhid, dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan tauhid, keesaan Ia dalam hal-hal yang merupakan haknya, keesaan Ia dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat ya. Wa amara bit tauhid, serta Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan untuk tauhid ya, memerintahkan untuk tauhid, bukan sekedar memerintahkan ya, bahkan ia adalah hal yang paling besar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Hal yang paling besar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid ya. Ia merupakan hal yang paling besar dan juga merupakan landasan dari apa yang diperintahkan oleh Allah, melakukan salat, melakukan zakat, melakukan ibadah macam-macam ya. Akan tapi tauhidnya rusak, tidak punya tauhid, maka enggak ada faedahnya semuanya ya, enggak ada faedahnya semuanya. Wa huma kasu, akan tapi ahlul jahiliyah akasu, membaliknya ya, membaliknya, fa asbatu syirk wa nafu at-tauhid ya, maka mereka mengisbatkan, mereka menetapkan kesyirikan ya, mereka menetapkan kesyirikan, menggunakan kesyirikan, wa nafu tauhid, dan mereka menolak tauhid ya. Maka sumana la ilaha illallah tamaman, maka mereka ya membalik makna la ilaha illallah secara keseluruhan. Secara keseluruhan mereka balik arti dan konsekuensi dari kata-kata la ilaha illallah ya. Padahal masalah tauhid adalah suatu hal yang seharusnya ditunjukkan oleh akal yang sehat ya, ditunjukkan oleh akal yang sehat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala kalau kita baca ya dalam Al-Qur'an, banyak menyebutkan bukti-bukti atau banyak menyebutkan dalil-dalil yang mengharuskan atas mentauhidkannya dalam uluhiyah dengan hal-hal yang mereka akui ya, seperti Allah Subhanahu wa taala ya, mereka mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, mereka mengakui Allah Subhanahu wa taala yang beri rizki, maka Allah sebutkan bahwasanya ini adalah alasan ya, bahwasanya mereka harus mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Seharusnya mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyah ya. Ini hal yang seharusnya ditunjukkan oleh akal yang sehat, ditunjukkan oleh akal yang benar, ditunjukkan oleh seorang hal ditunjukkan oleh akal seorang yang mencari kebenaran. Akan tetapi mereka tidak mengikuti hal ini, akan tetapi mereka mengikuti hawa nafsunya. Ya, kalau kita melihat bahwa sejarah, ya sebelum zaman Nabi SAW ada beberapa orang yang berusaha mencari kebenaran, ya berusaha mencari hidayah. Karena mereka yakin bahwasanya berhala-berhala ini tidak pantas diibadahi, ya tidak pantas, dan ini adalah satu hal yang salah. Ya, mereka mengikuti akal yang sehat mereka, mengetahui sehatnya ada yang salah, sehingga mereka berusaha mencari agama yang benar, berusaha mencari agama yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya ada yang bertemu orang Nasrani, bertemu menjadi Nasrani seperti Warqah bin Naufal. Ada pula yang ya meninggal sebelum sempat bertemu dengan Nabi SAW, ya Zaid bin Amr, yang anaknya adalah Sa'ad bin Zaid. Anak darinya adalah Sa'ad bin Zaid. Kemudian kata pensyarah, qala Allah Ta'ala walladzina amanu bil batil wa kafaru billahi ulaika hum khasirun. Dan mereka-mereka yang percaya kepada kebatilan serta kafir kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang merugi. Wal iman bil batil huwal manfi wa hum amanu bihi wa asbathuhu badala min ay yakfuru bih. Wal iman billah wal isbat wa hum kafaru billah fanafu al musbit haitsu amanu bil batil fa asbathu al manfiya wa nafu al musbit haitsu kafaru billah. Al iman bil batil, maka keimanan mempercayai hal yang batil, ya mempercayai hal yang batil adalah al manfi, hal yang dilarang, hal yang ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Akan tapi mereka amanu bihi wa asbathu, mereka justru beriman kepadanya dan menetapkannya. Syirik yang merupakan kebatilan, ya sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Taala yang merupakan kebatilan, beribadah kepada Allah dengan hal-hal yang tidak diperintahkan yang merupakan kebatilan, ini adalah hal-hal yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Akan tapi justru diambil oleh orang-orang jahiliyah dan orang-orang yang mengikuti cara mereka. Badala min ayyak furubih, bukannya mereka mengingkarinya, justru mereka mempercayainya. Wal iman billah wal isbat, sedangkan beriman per Allah yang merupakan suatu hal yang harus diambil, suatu hal yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Taala, suatu hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Wahum kafaru billah, akan tapi mereka justru kafir, mengingkari keimanan per Allah Subhanahu wa Taala semata, mengingkari tauhid kepada Allah Subhanahu wa Taala semata. Fanafau al-musbit haitsu amanu bil batil, maka konsekuensi dari tindakan mereka beriman dengan hal-hal yang batil, mereka menafikan, meniadakan dan tidak mempercayai hal-hal yang seharusnya ditetapkan. Fasbatul manfiya wa nafau al-musbit haitsu kafaru billah, maka mereka menetapkan hal yang ditiadakan oleh Allah dan juga meniadakan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Tatkala mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa Taala. Fahadhi qa'idah al-jahiliyah allati yasiruna 'alayha wa yatakhabbatuna fi dhalalihim. Maka ini adalah kaidah. Ini adalah sebuah kaidah, sebuah pondasi, ya, yang digunakan oleh ahli jahiliyah allati yasiruna 'alayha, yang mana mereka berjalan padanya, yang mana mereka menggunakannya sebagai landasan dalam tindak tanduk mereka, ya. Wa yatakhabbatuna fi dhalalihim, yang mana ini mereka jadikan sebagai tameng, di mana mereka jadikan ini sebagai tameng dan juga alasan-alasan kesesatan mereka. Ya, kaidah yang rusak ini, yang mana mereka membalik apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Taala, mereka jadikan sebagai tameng dan alasan bagi kesesatan mereka. Kalau tatabba'ta ahwalahum lawajadtaha la takhruj an hadhihi alqa'idah, maka jikalau kamu melihat kepada keadaan mereka, kalian akan mendapati bahwasanya mereka tidaklah keluar dari pondasi ini. Faman asyraka billah faqad nafama asbathahullah wa asbatha ma nafahullah. Maka barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Taala, siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Taala, faqad nafama asbathahullah, maka mereka telah nafa, maka mereka telah menolak dan juga meniadakan apa yang Allah Subhanahu wa Taala tetapkan. Wa asbata ma nafa Allah, serta menetapkan apa yang Allah Allah tiadakan. Tauhid yang merupakan hal yang Allah tetapkan, keberadaan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sekutu apapun. Ini adalah apa yang Allah tetapkan. Akan tetapi ketika mereka melakukan kesyirikan, mereka menentang hal ini. Sebaliknya, syirik, sekutu-sekutu bagi Allah, hal-hal yang merupakan tandingan-tandingan bagi Allah, ya, yang Allah tiadakan, justru mereka adakan. Ya, yang Allah tiadakan, justru mereka adakan. Faman ahalla haraman aw harrama halalan fa huwa min hadzal qabil. Demikian pula siapa yang menghalalkan hal yang haram atau mengharamkan hal yang halal, fa huwa min hadzal qabil, maka ia juga termasuk dari kelompok ini. Faman nafa ma ahallahu Allah wa asbata ma harramahu Allah, fa huwa min hadzal qa'idah. Demikian pula siapa yang menafikan apa yang dihalalkan oleh Allah dan menetapkan apa yang diharamkan oleh Allah, maka ia juga berarti menggunakan kaidah ini, ya, menggunakan kaidah ini ketika ia membalik atau tidak mengambil apa yang diperintahkan Allah, justru mengambil sebaliknya karena sesuai dengan hawa nafsunya. Allati la yakhruju anha syai' min af'al jahiliyah, yang mana tidaklah suatu dari perbuatan jahiliyah kecuali tercakup padanya. Kecuali tercakup pada kaidah ini, ya. Semua alasan-alasan dari ahli jahiliyah adalah karena mereka berada dalam kaidah ini, ya. Ketika mereka membalik apa yang diperintahkan Allah, apa yang Allah tetapkan, mereka nafikan apa yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tetapkan. Wa man 'ada ahli tauhid wal ahli syirk faqad nafa ma asbata Allah wa asbata ma nafa Allah. Demikian pula siapa yang merangi ahli tauhid wa wala ahli syirk dan, ya, mengikuti serta bermualah, ya, menjadi membangun loyalitasnya terhadap ahli syirik, orang-orang yang melakukan syirikan, faqad nafa ma asbata Allah, maka ia telah menafikan apa yang Allah tetapkan, ya, wa asbata ma nafa Allah, dan menetapkan apa yang nafikan Allah Subhanahu wa taala, li anna Allah amara bi muwalatil mu'minin wa naha an muwalatil musyrikin, karena Allah Subhanahu wa taala, ya, telah merintahkan untuk muwalatil mu'minin, ya, berwala, berloyalitas terhadap orang-orang beriman, serta melarang dari berloyalitas dan membantu orang-orang musyrik, ya. Maka mereka yang melakukan permusuhan dengan ahli tauhid justru membela orang-orang melakukan ahli syirik, mereka telah jatuh pada kaidah yang berjalan atasnya ahli jahiliyah ini, ya. Dan ini adalah suatu hal yang sangat berbahaya ketika seorang menjadikan kaidah atau menjadikan landasan pada dirinya adalah hawa nafsu. Apa yang ditunjukkan oleh hawa nafsunya ia bolehkan, ia pilih, ia tetapkan. Apa yang ditunjukkan oleh hawa nafsunya, apa yang dilarang oleh hawa nafsunya, ia tinggalkan, ia jauhi. Ya, karena apa? Seperti yang disebutkan mungkin pada dasarnya, ya, hawa nafsu banyak dari hawa nafsu yang membawa kepada keburukan. Banyak dari hawa nafsu yang membawa kepada keburukan. Ya. Maka ini adalah sebuah kaidah umum yang digunakan ahli jahiliyah ketika mereka menafikan dan mengisbat, itu dengan melihat berhawa nafsu mereka serta berlawanan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, ya. Allah taala alam, insyaallah saya cukupkan dulu sampai sini, ya, karena yang berikutnya cukup panjang, ya, saya cukup baca di pertemuan kali ini. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.